إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله masih kita membahas kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir karena ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Mufassir, Al-Mu'arrif, Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir, Ad-Dimashqi, Al-Syafi'i, Rahimahullahu Ta'ala, Rahmatan Wasi'ah. Tepatnya pada tafsir surah Al-Hashr. Masih melanjutkan ayat yang ketujuh. Potongan ayat yang ketujuh. Qauluhu Ta'ala, ya'ni firman Allah Ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ menahakum anhu fantah. Apa yang Rasul datang kepada kalian dengannya, maka ambillah. Dan apa yang Rasul larang kalian darinya, maka berhentilah. Ay mahma amarakum bih, apapun yang Rasulullah perintahkan kalian dengannya, faf'aluhu, maka lakukanlah. Wa mahma nahakum anhu fajtanibuh, dan apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya maka jauhilah. Fa innahu innama ya'muru bi khairin, karena sesungguhnya hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan dengan kebaikan. Wa innama yanha an syarrin, dan apa yang beliau larang pastilah itu adalah keburukan. Apa yang beliau perintahkan pasti baik, dan apa yang beliau larang pasti ya untuk menghindari kejelekan. Itu sebuah prinsip ya. Qala al-Imam Ibnu Abi Hatim haddatsana Yahya Ibnu Abi Thalib qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Sa'id an Qatadah 'an al-Hasan al-Irni an Yahya Ibnu al-Jazzar Al-Masruq. Dari Masruq, beliau mengatakan, ja'at imra'atun ila ibn Mas'udin radiyallahu anhu, qalat, datang seorang wanita menemui Ibn Mas'ud. Dia bertanya, balaghani annaka tanha 'anil washimah wal wasilah, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya engkau telah melarang dari perbuatan tato, ya, dari perbuatan menyambung rambut, memakai wig, atau memanjangkan rambut dengan rambut palsu. Asyai'un wajadtahu fi kitabillah aw an sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sesuatu yang kau dapat di dalam kitabullah, apakah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala bala syai'un wajadtuhu fi kitabillah wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, tentu saja aku larang tato dan juga wig, ya, rambut palsu, menyambung rambut palsu. Aku larang hal tersebut karena aku dapati di dalam kitabullah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fama wajadtu fihi, apa yang aku dapati dalam Al-Qur'an adalah wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang datang rasul dengannya maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang rasul larang kalian dengannya maka berhentilah. Qalat bala, maka wanita tadi mengatakan, tentu saja. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud melanjutkan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil wasilati wal washimati wan namisati. Sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan menato, ya, khususnya wanita, karena zaman itu yang yang menyambung rambut adalah wanita. Dan Rasulullah melarang dari tato. Dan kenapa di sini mu'anas? Karena pada zaman itu yang bertato cuma wanita. Kalau zaman sekarang kalau tato katanya jantan. Itu salah, betina malah. Ya. Bukan jantan, tapi betina itu. Kebalik, pada zaman dulu yang bertato itu betina, bukan jantan. Demikian pula orang yang pakai rambut palsu. Ya, itu juga para wanita. Wan namisati, dan Rasulullah SAW melarang dari namisah. Namisah adalah mengerik rambut muka, yaitu khususnya rambut ini, apa namanya? Alis. Dikerik sampai kayak bulan sabit. Atau mencabutnya. Ini namanya namisah. Rasulullah melarang dari tiga hal ini. Karena itu termasuk min zayyil jahiliyah, termasuk tabarrujil jahiliyah, yaitu bersolek, berhias ala jahiliyah, dan termasuk merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat fala'allahu fi ba'di ahlika. Kemudian wanita tadi mengatakan, jangan-jangan istri kamu juga demikian. Ya, jadi wanita tadi itu berusaha mendebat. Karena memang kata Al-Mis'ar, Imam Al-Mis'ar belum mengatakan, ma nasahtu syai'an illa wajadtahu yakshifu uyubi. Tidaklah aku menasehati seseorang kecuali yang dinasehati itu dia akan membalas dengan mencari kesalahan-kesalahan dan aib-aibku. Jadi kalau kita mau menasehati orang, ya siap-siap kita akan dikorek-korek kesalahannya oleh orang yang kita nasehati. Oleh karena itu di sini, khawana fidina azzaikumullah, wanita tadi, yang namanya wanita itu kebanyakan demikian. Mujadil. Ya. Menjidal. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendapati istrinya menjawab apa yang dikatakan Rasul, ya, maka Rasul mengatakan, inna kunna kasawahib Yusuf, sungguh kalian seperti wanita-wanita pada zaman Yusuf. Ya, pintar berbicara. Ya, yang intinya menegur. Menegur, jangan berbuat demikian. Karena tidak baik. Qala idhabi. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, silakan kamu lihat. Fangzuri, lihat, pergi kamu dan lihat. Fadhahabat falam tara fi hajatiha syai'a. Kemudian tidak mendapati apa yang dicari-cari tadi dari keluarganya Ibnu Mas'ud. Ya. Karena saat itu, tren saat itu sesuatu yang sudah umum lah. Bahwasannya yang namanya wanita itu, ya dia pakai tato. Wanita zaman itu ya pakai wig, pakai rambut palsu, dan apa namanya, alisnya itu diruncingkan. Zaman itu lumrah. Maka Wanita tadi mendebat, jangan-jangan istri kamu juga seperti itu, wahai Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud menantang, silakan, kamu cek sendiri keluargaku, istriku, ada enggak yang seperti itu? Lihat silakan. Maka wanita tadi melihat kepada istrinya, istrinya Ibnu Mas'ud rupanya tidak ada yang demikian. Ma ra'aitu syai'an, aku tidak melihat apapun. Qala law kana kadza. Ya. Lamma tujami'ana. Kalau memang ada pada keluargaku, aku enggak mau bersamanya. Kalau ada istriku yang seperti itu, aku enggak mau bersamanya lagi. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, akhrajahu fi sahihain. Demikian hadisnya riwayat Bukhari Muslim min hadithi Sufyan Tsauri, dari hadis riwayat Sufyan Tsauri dengan sanad yang sama. Wa qad sabata fi sahihain. Oh, subhanallah. Ini kelewat ya riwayat sebelumnya. Faqala laha, kemudian Ibnu Mas'ud menasihati wanita tadi. Amma hafidti wasiyat al-abd salih. Tidakkah engkau tahu wasiat seorang hamba salih? Ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak menginginkan untuk menyelisihi kalian pada perkara yang aku larang kalian dengannya. Yaitu, ya, saya enggak mau melarang kalian dari seperti itu padahal keluargaku demikian. Yaitu bukan orang yang jarkoni, iso ngujar ora iso lakoni. Bisa ngelarang tapi dia tidak tinggalkan. Bisa nyuruh tapi dia tidak bisa melakukan. Sahabat tidak demikian. Ya, aku tidak demikian, kata Ibnu Mas'ud. Aku sampaikan ini karena di keluargaku tidak ada yang seperti itu pula. Kemudian pada riwayat Imam Ahmad, qala haddatsana Abdurrahman, qala haddatsana Sufyan an Mansur an Al-Qamah an Abdullah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'anallahu al-washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil hasani. Kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, sungguh Allah melaknat wanita-wanita yang bertato, apalagi kalau laki-laki, lebih lagi dilaknat. Dan juga yang menatonya, wal mutanammisat, dan juga wanita-wanita yang mengerik rambut-rambut pelipisnya, alisnya, dilaknat oleh Allah. Wal mutafallijat, dan wanita-wanita yang mengikir giginya untuk kecantikan, kikir. Al muhayyirat li khalqillah, yang mereka mencipta, yang merubah-rubah ciptaan Allah. Qala fa balagha imra'atun min bani Asad fil baiti. Kemudian sampailah berita tersebut kepada seorang wanita dari Bani Asad di rumah tersebut yang namanya Ummu Ya'qub. Wa ja'a ilaihi, datang kepada Ibnu Mas'ud, fa qala, dan mengatakan, balaghani annaka qulta kita wa kita. Telah sampai kepadaku engkau mengatakan ini dan itu. Qala mali la an'anu an man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabillah. Aku tidak akan melaknat ya kecuali memang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW dalam kitabullah. Qalat inni la akrama baina lawahihi ma wajadtuhu. Aku enggak mendapati larangan itu, laknat itu dalam kitabullah. Aku enggak menemukan, kata wanita tadi. Qala in kunti qara'tihi faqad wajadtihi. Amma qara'ti wa ma ataakum ar-rasul faqudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kamu teliti dalam membacanya, kamu akan temukan itu. Apa itu ayatnya? Ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang dibawa oleh rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh rasul darinya berhentilah. Qala, wanita tadi mengatakan, bala, tentu saja. Qala fa inni rasulullah, fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari perbuatan tersebut. Maka wanita tadi mengatakan, inilah adun ahlaka yaf'aluna, jangan-jangan keluargamu begitu. Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, idhabi fanzuri fadhahabti falam tara min ajatiha syai'ah. Pergi kamu, silakan lihat keluargaku, ada enggak yang seperti itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Faja'at, wanita tadi pun datang, faqalat, dan mengatakan, ma ra'aitu syai'ah, aku tidak melihat keluargamu yang seperti itu sama sekali. Maka kata Ibnu Mas'ud, law kana kada matu jami'. Kalaulah ada keluargaku yang seperti itu, enggak akan dia berkumpul bersamaku, enggak akan dia hidup bersamaku lagi. Itu ancaman dan peringatan. Kalau istrinya enggak nurut, masih kerok alis, masih nato, masih kerik gigi, ya, aku enggak mau bersamanya lagi. Ya. Ini kan hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari riwayat Sufyan ats-Tsauri. وقد ثبت في الصحيحين ايضا ان ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال telah tetap pula dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka datangilah semampu kalian. "Wa man amahaitukum anhu fastanibuh." Dan apa yang aku larang kalian dengannya, maka jauhilah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala An-Nasa'i, dan berkata Imam An-Nasa'i dalam sahihnya, akhbarana Ahmad ibn Sa'id qala haddatsana Yazid qala haddatsana Mansur ibn Hayyan an Sa'id ibn Jubair an ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahuma shahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibn Umar dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum keduanya bersaksi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha anid daba awid duba wal hasam wan naqir wal mazfan, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menaruh kurma yang dicampur air atau anggur yang dicampur air kemudian ditaruh dalam duba. Duba itu tahu labu, ya, labu siam yang gede, dilobangi. Kemudian jangan ditaruh darinya kurma bercampur air. Nanti di situ akan berproses menjadi alkohol. Dan juga jangan menaruh kurma ataupun anggur dicampur air ditaruh di dalam guci. Itu jangan. Wan nakir, jangan menaruh kurma ataupun anggur atau beras kalau di sini, ya, dicampur air dimasukkan ke dalam nakir, yaitu dalam pohon kurma yang dilobangi. Atau masfat. Masfat itu sebuah wadah yang dikasih cat, ya, untuk mengatur suhu. Biasanya dibuat kalau tahu tong, ya, tong yang terbuat dari kayu kemudian dicat dengan cat tertentu untuk menyimpan alkohol. Intinya adalah Rasulullah SAW melarang menaruh sesuatu, ya, dari bahan-bahan yang bisa menjadi alkohol di tempat yang ma'ruf biasa menyimpan alkohol, yaitu maksudnya menyimpan homer. Seperti tadi, walusium. Itu orang dulu buat alkohol di walusium tadi, disimpannya. Untuk terfermentasi, terproses menjadi sebuah homer. Demikian pula guci. Ya, guci alkohol, tau, ya. Ya. Kemudian pula pada pohon kurma, mereka biasanya untuk memfermentasikannya, memproses menjadi alkohol di situ. Atau pada tong. Tong yang terbuat dari kayu, kemudian dikasih cat R tertentu, ya, untuk menyimpan minuman-minuman yang keras. Minuman-minuman, ya, yang memabukkan. Nah, semua itu Rasulullah SAW melarangnya. Tsumma qala Rasulullah, kemudian Rasulullah membaca firman Allah Ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Di dalam ayat ini, atau di dalam hadis ini, Rasulullah SAW mencegah jangan sampai kita menaruh sesuatu pada tempat yang salah atau tempat yang diidentikan itu tempat-tempat alkohol. Makanya kalau apa namanya, misalkan botol-botol itu jenis-jenis bentuk botolnya itu khas kayak botol alkohol. Tahu, ya? Biasanya botol whisky itu kan botol belingnya itu khas. Walaupun kita yang dimasukkan cuma teh. Ya. Karena teh warnanya enggak mirip. Orang itu akan pahamnya, itu orang minum apa? Minum khamer. Kenapa? Itu botolnya itu gambarnya cap orang tua misalnya. Botolnya hijau, gambarnya orang tua. Kan orang pahamnya apa? Pahamnya itu khamer. Walaupun di dalamnya cuma teh. Atau jangan menaruh di tempat seperti itu, barangkali nanti berpengaruh, terfermentasi, terproses menjadi alkohol atau khamer. Dan jangankan menaruh seperti itu. ada khamr di meja dan kita duduk di depannya, itu sudah dilaknat oleh Rasulullah. La'anallah man jalasa 'ala ma'idatin fi khamr. Allah melaknat orang yang duduk, ya, yang di depannya itu ada meja yang ditaruh khamr di atasnya. Sehingga kita tidak mungkin dakwah di bar itu enggak mungkin. Ya, segeralah taubat. Depannya ada khamr begini, ya enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Bisa dikatakan sangat berat untuk seperti itu. Ya, mungkin ada yang sadar satu tetapi khamr di depan mata. Ya. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, Rasulullah tidak pernah berdakwah. Ya, kalau mereka lagi mabok ngapain didakwain, enggak sadar juga. Ya, kalau ada orang mabok, tangkap, siram airnya, pakai air. Biar sadar. Ya. Besoknya laporkan ke polisi, tambuk 80 kali. Kalau di dalam hukum Islam. Ya. Besoknya minum lagi, 4.000, tambuk lagi 80 kali. Besoknya minum lagi, tangkap lagi, tambuk 80 kali. Ya. Kalau keempat kali, faktuluh, dihukum mati saja, penggal kepalanya. Itu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang melaksanakan adalah pemerintah. Gak boleh main hakim sendiri. Ada orang mabok, ya, lagi mabok pinggir jalan, tangkap, dicambuk 80 kali, ya gak boleh. Kita bukan orang yang memiliki wewenang atas hal itu. Ya. Kita tidak punya wewenang di situ. Gak boleh. Kita cuma menyampaikan. Kita menyampaikan dan khitobnya kepada orang yang memang wajib melaksanakan. Yang menegakkan hukum. Kalau kita da'i cuma menyampaikan saja. Dan antum umat dengarkan saja dan yakini saja sudah. Jangan main hakim sendiri. Sebagian orang itu kadang tidak sabar. Ayo amar ma'ur nahi mungkar. Ngobrak ngabrik warung khamr. Padahal dia tidak berwenang di situ. Kita da'i cuma menyampaikan saja. Dan antum umat ya, menghindari. Ya, adapun yang berkewajiban adalah para aparat, para penegak hukum, para umara yang berkewajiban menjalankan hadis ini. Jadi kalau ada orang minum khamr, tangkap yang pertama kali, cambuk 80 kali. Besok masih minum khamr lagi, tangkap lagi, cambuk 80 kali. Besok lagi, hari ketiga masih minum khamr lagi, cambuk 80 kali. Yang keempat kali masih minum khamr lagi, sudah dihukum mati. Ya, dengan dipancung di depan masjid. Tapi ingat, ini sekali lagi apa? Yang menjalankan adalah pemerintah. Jangan salah paham. Ekstrim sekali itu Ustaz. Ya, bukan ekstrim, ini cuma membacakan hadis. Ya, saya cuma membacakan hadis. Kenapa insya Allah kalau ada yang seperti satu saja, satu Indonesia yang dihukum dengan cara seperti itu. Mungkin 100 tahun orang mau minum khamr itu pikir-pikir. Masih ada videonya, aduh. Mau minum khamr pikir-pikir. Ada khamr 100 kali cambuk, 100 kali cambuk. Ah, gak usah lah. Apalagi yang sudah pernah merasakan misalkan. Mungkin lirik khamr aja gak mau. Ah, cambuk 80 kali gimana rasanya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah. Itulah. Ya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan pada hukum-hukum qisas, hukum-hukum had, hukum-hukum yang ditentukan dalam syariat Islam dan itu dilaksanakan, ada hayatun, ada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang aman, tentram, damai. Wahai orang-orang yang berpikir, pikirkanlah. Jika kalian pakai cara-cara barat, bagaimana? Khamr udah hak asasi manusia, ya udah khamr merajalela. Mencuri udah cukup dinasehati saja, penjara 3 bulan. Ya sudah pencuri meraja. Lela. Begal udah ditangkap saja di penjara 3 bulan. Ya begal seneng. Begal lagi. Dan saya setuju kalau begal didor sekalian. Gak apa-apa. Begal itu masuknya dalam ya muharabah. Termasuk pengacau. Di dalam Al-Quran, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa yas'auna fil ardi fasada. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Ayat ini itu tentang qati'ut tariq. Ayat ini turun tentang qati'ut tariq. Qati'ut tariq itu perampok jalanan, penyamun. pembegal, apa bajing loncat. Ini ayat ini terkait itu. Apa balasannya? Yuqattalu, dibunuh. Dibunuh dengan perlahan-lahan. Ayusallabu, atau disalib sampai mati. Autuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan kakinya secara bersilangan, tangan kanan kakinya kiri. Au yunfal min al-ard, atau paling rendah adalah diasingkan atau dipenjara. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya balasan bagi orang-orang yang seperti itu, perampok, penyamun, pembegal, bajing loncat atau yang semacamnya, itu tergantung. Kalau ternyata dia korbannya sampai mati, ya udah dia dihukum mati dengan pelan-pelan. Kalau dia nyiksa permanen, maka disalib sampai mati dia. Kalau dia cuma ngerampok harta saja, tidak melukai korbannya, maka dipotong tangan dengan kakinya. Kalau pencuri, itu potong tangan tok. Tapi kalau perampok, potong tangan dan kaki. Atau kalau gagal, apa hukumannya? Diasingkan, dibuang sana. Di Nusa Kambangan apa di mana lah. Ya, atau di penjara gitu ya. Jadi pahami? Ini hukum. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah yang menggunakan hukum seperti ini enggak ada kata begal, enggak kenal begal di mana enggak. Orang tersesat di padang pasir enggak ada yang begal. Ya, ikhwana fi din azakumullah. Demikianlah sehingga pada pelaksanaan apa yang Allah berikan ketetapannya, menegakkan hukum Allah, itu ada kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang aman, tenteram, dan damai. Aman, tenteram, dan damai. Dan kita da'i cuma menyampaikan saja. Umat meyakini saja. Yang wajib melaksanakan siapa? Yang punya kewajiban. Yang punya wewenang. Kalau kita gak punya wewenang. Tugasnya da'i apa? Nyampaikan. Selesai. Umat bagaimana? Ya umat tinggal yakini saja itu sebagai kebenaran. Jangan main hakim sendiri. Kecuali kalau posisinya antum dihadang begal. Dihadang begal, maka ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kalau aku dihadang di jalan mau ngerampas hartaku? Faktulu, bunuh itu orangnya. Kalau saya yang mati, anta syahid, kamu mati syahid. Kalau dia yang mati, ya dia masuk neraka. Artinya apa? Rasulullah menganjurkan untuk kita ngelawan begal. Sampai tingkatan, hatta kalau kamu mati kena begal, kamu mati syahid. Kalau begalnya mati, dia masuk neraka. Bisa dipahami ya? Nah itu. Sehingga membela diri, kemudian sampai membunuh orang yang mau membunuhnya, itu bukan sebuah kejahatan. Itu pembelaan di diri. Ya ini penting. Inilah indahnya syariat Islam. Subhanallah. Ya. Sebagian orang barat memang menakut-nakuti. Kejam sekali. Tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dasmu. Mohon maaf. Mohon maaf kasar ya bahasanya. Mohon maaf. Tapi itu yang pantas bagi mereka. Mohon maaf sekali. Ya, jangan kaget. Ngomongnya agak kasar sedikit. Tapi untuk membuka mata. Ucapan mereka itu sangat lancang, super lancang mengatakan aturan Allah sebagai melanggar hak asasi manusia. Makanya mohon maaf, ucapannya tadi agak lancang. Supaya orang, begitu. Karena memang dosa besar. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Ya, mohon maaf, ya, jangan kaget. Abu Bakar ketika adu mulut dengan Abu Jahal, Abu Lahab, beliau sampai nyebut, mohon maaf, menyebut kalimat yang sangat tabu, yaitu menyebut kalimat aurat. Aurat perempuan. Sebut. Untuk menghinakan mereka. Jadi terkadang bisa menggunakan kalimat yang agak kasar dalam tanda kutip untuk mengingatkan orang yang enggak sadar-sadar. Jelas di dalam Al-Qur'an kok tidak sesuai HAM. Ya anak katakan tadi dengan kalimat tadi. Ya? Ya, demikian. Jangan tak. Kalau antum dapati perkataan ulama lebih lagi. Ya. untuk mengingatkan mereka. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Oh, ada satu potongan ayat lagi. Wa qawluhu wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat dahsyat iqabnya, hukumannya. Ay ittaquhu fi imtithali awamirihi wa tarki zawajirih. Bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Fa innahu syadidul iqabi, sesungguhnya Allah itu sangat dahsyat, sangat keras hukumannya. Liman asahu, siapa yang bermaksiat kepadanya. Wa khalafa amrahu, dan melisihi perintahnya. Wa abahu, yang menolak menjalankan perintahnya. Wa rattakaba ma'anhu zajarahu wa nahahu, dan justru melaksanakan, menjalankan apa yang Allah wanti-wanti dan larang darinya. Ya. Itu diingatkan dengan kalimat wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat dahsyat hukumannya. Nah, faqauluhu ta'ala, kemudian firman Allah ta'ala, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang fakir muhajirin yang mereka diusir dari negeri-negeri mereka, diusir dari harta-harta mereka, mereka mengharapkan anugerah dari Allah, mengharapkan keriduan Allah, mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, maka merekalah orang-orang yang jujur. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang yang tinggal di negeri tersebut yaitu Madinah, yang sebelumnya mereka sudah beriman sebelum orang-orang muhajirin datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, bahkan mereka tidak mendapati di dalam diri-diri mereka kebutuhan terhadap muhajirin. Menerimanya itu bukan ingin timbal balik dari muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mengutamakan muhajirin dibandingkan diri-diri mereka. Wa may yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang telah berhasil mengendalikan ya kebakhilan dirinya, kekikiran dirinya, maka dialah orang-orang yang falah, bahagia, beruntung dunia akhirat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Rabbana wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Baik lagi Maha Penyayang. Berkata Imam Nukasyir rahimahullah, yaqulu ta'ala mubayyinan halal fuqara'il mustahiqin limalil fayyi. Allah menjelaskan keadaan orang-orang fakir yang berhak mendapatkan harta fayyi. Annahum, bahwasanya mereka, alladzina ukhriju min diyarihim, mereka lah orang-orang diusir dari negeri-negeri mereka. Wa amwalihim, diusir dari harta mereka. Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana, mengharapkan anugerah Allah dan keriduannya. Ay kharaju min diyarihim, mereka keluar dari negeri mereka. Wa khalafu qawmahum, menyelisihi kaumnya. Ibtigha'a mardatillah, mereka mengharapkan keriduan Allah. Wa ridwanihi, mengharapkan anugerah Allah. Wa yangsuruna Allah wa rasulah, dan tujuan mereka adalah menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur. Ai haula'il ladzina shadaqu qaulahum bi fi'lihim, mereka adalah orang-orang yang membuktikan ucapan mereka dengan perbuatan mereka, menyatakan iman, dan mereka rela hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan anak istri mereka, meninggalkan harta mereka, tanah mereka, ditinggal semua karena syarat diizinkan mereka keluar dari Mekah. Ya, bagi orang-orang musyrikin, tinggalkan seluruh harta kalian, rumah kalian. Tidak boleh bawa apapun kecuali yang kalian pakai. Coba bayangkan. ya, sahabat-sahabat yang sudah punya rumah. Antum bayangkan saja, antum sudah punya rumah harga 500 juta, punya kendaraan, punya toko, tokonya sudah jalan, usahanya sudah jalan, tiba-tiba suruh keluar dari situ. Bayangkan, harus meninggalkan rumah, meninggalkan toko antum, tanah antum, kendaraan antum, emas, harta, tabungan antum harus ditinggal. Dan keluar silahkan hanya membawa pakaian dan perbekalan makanan dan kendaraan yang ditunggangi. Coba. Ya. Sehingga ya, perjuangan mereka adalah perjuangan yang sudah sangat luar biasa. Wa haula'i hum sadatul muhajirin, mereka lah orang-orang pembesar kaum muhajirin. Tsumma qala ta'ala madihan lil anshar. Kemudian Allah berfirman memuji orang Anshar, mubayyinan fadlahum, menjelaskan keutamaan mereka, wa syarafahum, kemuliaan mereka, wa karamahum, dan kebaikan mereka, wa adama hasadihim, dan tidak adanya rasa hasad mereka terhadap orang-orang muhajirin, wa itharihim ma'al hajah, dan mereka lebih mengutamakan sahabat muhajirin dibandingkan kebutuhan dirinya. Faqala ta'ala walladzina tabawud dara wal imana min qablihim aisakanu dara al hijrah, mereka-mereka yang menghuni negeri hijrah Madinah, min qablil muhajirin, dari sebelum muhajirin, amanu qabla katsirin minhum, beriman ya sebelumnya kebanyakan daripada mereka. Jadi sebelum hijrah sebagian besar daripada orang-orang Madinah sudah masuk Islam dahulu. Qala Umar wa awsal khalifah ba'di bil muhajirin al-awwalin ayya'rifa lahum haqqahum wa yahfadhu lahum karamatihim wa usihi bil ansar khairan alladhi tabawa ad-dara wal iman min qabl. Aku wasiatkan khalifah setelahku, yaitu Umar bin Khattab, ketika hendak meninggal dunia beliau berpesan, aku wasiatkan kepada khalifah setelahku untuk berbuat baik kepada orang-orang muhajirin, untuk dia kenali hak-hak orang muhajirin, menjaga kemuliaan mereka, dan aku wasiatkan untuk berbuat baik bil ansar, berbuat baik kepada mereka yang mereka tinggal di negeri Madinah ini, beriman sebelum kita hijrah ke Madinah ini. Ayyakbala min muhsinihim wa ayyafu an musiihim, hendaknya menerima kebaikan mereka dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Demikian hadisnya riwayat Bukhari. Ya, ini pesan daripada Umar bin Khattab ketika hendak wafat, berpesan untuk menghormati muhajirin dan untuk menghormati orang-orang Ansar, untuk menyebutkan kebaikan mereka dan memaafkan kesalahan, ketergelinciran-ketergelinciran mereka. Ya, karena namanya manusia itu ada kesalahannya saja. Tapi para sahabat itu adalah orang-orang yang istimewa. Enggak boleh kita samakan dengan diri kita. Ya, enggak boleh kita samakan dengan diri kita. Mereka orang-orang istimewa, orang-orang yang sudah ya, dijanjikan ridho Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Dan fadl dikumandangkan azan terlebih dahulu. Thank you. Ikhwan fi din azakumullah. Qauluhu ta'ala yuhibbuna man hajara ilayhim. Ay min karamihim wa syarafi anfusihim yuhibbuna al-muhajirin. Wa yuwasunahum bi amwalihim. Di antara kemuliaan orang-orang Ansar, baiknya jiwa mereka adalah mencintai orang-orang muhajirin. Yang memberikan kepada mereka bantuan apapun termasuk harta mereka. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Yazid qala haddatsana Humaid an Anas, dari Anas bin Malik qala al-muhajirun, berkata muhajirun, ya Rasulullah, ma ra'ayna mithla qaumin qadimna 'alaihim ahsana muwasatan fi qalilin wala ahsana badlan fi katsirin. Wahai Rasulullah, kami telah melihat kaum yang benar-benar sangat luar biasa dalam memberi kepada kami. Baik mereka keadaannya sedang sedikit, ataupun keadaannya sedang banyak rizki. Ya. Laqad kafauna al-ma'unah wa ashkuruna fil mihnah. Sungguh mereka ketika kami miskin, ketika kami fakir, mereka yang mencukupi kebutuhan kami. Dan ketika kami berada, mereka pun benar-benar orang yang mensyukuri pemberian-pemberian kami. Hatta laqad khashina ayadhabu bil ajri kullih. Sampai kami khawatir pahala itu diborong sama orang-orang Ansor. Nanti kita gak ada sisa, wahai Rasulullah. Qala la ma asnaitum alih. Tidak. Selama kalian memuji kebaikan mereka, wa da'autumullaha lahum, dan selama kalian mendoakan kepada Allah kebaikan bagi mereka, maka pahala tidak akan mereka borong. Ya. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, orang-orang Ansor itu luar biasa kebaikannya. Baik secara tabiat kebiasaan orang-orang Madinah, ataupun setelah masuk Islam, tambah luar biasa. Ya. Jadi orang Madinah itu orang yang unik. Ketika salah satu raja dari Yaman itu mau menyerang Madinah karena anaknya itu mati di Madinah, ada yang membunuh di Madinah, datanglah raja dari Yaman ingin membantai penduduk Madinah. Kemudian setelah datang pasukan yang sangat banyak sekali mengepung Madinah, kemudian orang-orang Madinah itu bukan orang-orang yang pengecut dalam perang. Mereka itu orang-orang yang memberani. Kemudian mereka mengatakan, kurang lebih, kita akan menerima tantangan Anda untuk berperang. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Kita berperang di waktu siang saja. Tapi di malam hari kita akan sambut Anda sebagai tamu. Jadi siangnya perang, sorenya dijamu makan. Jamu makan, pesta, makanlah pokoknya. Nanti besok perang lagi ya, yuk perang, perang lagi. Malamnya dijamu lagi sebagai tamu. Ada nggak orang-orang seperti ini? Nggak ada. Cuma satu di dunia, orang-orang Madinah. Hatta kepada musuh, mereka masih melihat hak mereka itu adalah tamu. Memuliakan tamunya itu luar biasa. Musuh dimuliakan sebagai tamu. Ya cuma orang Madinah. Apalagi yang seiman, seislam. Mereka akan sangat luar biasa dalam memperlakukannya. Sehingga raja tersebut bingung. Ini pasti bukan orang biasa ini. Gak mungkin orang yang seperti ini adalah orang biasa. Sampai akhirnya lewat ketemu dengan dua pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudinya mengatakan, ya, jangan kalian perang melawan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang terpilih. Di negeri terpilih. Akan menemani Rasul yang terakhir. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka tidak jadi memerangi. Mereka berhenti perang dengan orang Madinah. Kemudian mereka pulang ke Yaman. Nah, dua pendeta Yahudi tadi diajak oleh raja tadi. Ayo kita ke Yaman saja. Nah, semenjak itulah agama Yahudi itu masuk ke Yaman. Cerita awalnya begitu ya. Itu jauh sebelum Rasulullah ada. Ya. Sampai ketika ke Madinah, raja tersebut, ya, ada yang bisiki, itu di Ka'bah itu banyak harta. Kemudian ulama Yahudi mengatakan lagi, jangan. Kalau kamu menghancurkan Ka'bah itu, kamu akan hancur. Kemudian diceritakan kisah, ya, kisah apa namanya Abraha, ya, yaitu raja sebelum raja ini. Ya. Bahwasanya Abraha dulu mau menghancurkan Ka'bah, kemudian diserang oleh burung Ababil, dan seterusnya. Ini adalah tempat mulia, kelahiran Nabi yang akan hijrah ke Madinah. Apa yang aku harus lakukan? Kemudian, bersedekahlah engkau, dan berilah kiswah, berilah kain. Nah, pertama kali yang memberikan tirai kain di Ka'bah adalah raja ini. Ya. Kemudian dia bersedekah, memberikan minyak wangi dan seterusnya. Ya. Kemudian raja tadi, apa yang aku harus lakukan untuk menghormati Ka'bah ini? Kamu tawaf keliling 7 kali. Kemudian pasukannya suruh keliling tawaf 7 kali keliling Ka'bah. Wahai subhanallah, setelah tawaf dia mengatakan, kenapa kamu tidak tawaf wahai orang Yahudi, wahai pendeta? Maka pendeta Yahudi mengatakan, ya banyak yang menghalangiku karena di dalamnya ada ya berhala-berhala, 360 berhala. Saya tidak bisa tawaf di Ka'bah kalau ada berhala-berhala ini. Ya orang Yahudi nggak mau kalau ada patung, nggak mau. Ya, karena Yahudi itu ya apa namanya mereka anti dengan itu. Ya, nanti kisahnya seperti patung anak sapi yang kemudian mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala yang sambar petir karena mereka menjadikan sesembahan idol patung anak sapi, sehingga kalau mereka mengangkat patung lagi mereka akan tersambar oleh petir. Mereka tidak berani. Ya. Al-Muhim artinya pendeta tadi ikut ke mana? Ke Yaman dan akhirnya berkembanglah agama Yahudi di Yaman. Sampai sekarang ada. Wajahnya Arab, tetapi rambutnya ada kuncirnya sampingnya. Sininya. Itu orang Yahudi kan sini ada kuncirnya. Nih. Kuncir samping. Itu orang Yahudi yang ada di Yaman. Sampai sekarang masih ada. Ya, di sana. Itu awalnya dari situ. Keberadaan agama Yahudi berada di Yaman. Dan saat itulah orang-orang Yahudi akhirnya memerangi orang-orang Kristen di situ. Yang orang Kristen ini pertama disebarkan oleh Abroha, Najasyi. Ya. Atau di sebagian versi adalah Yahudi dulu. Kemudian setelah itu orang-orang Kristen ini dibantai. Setelah dibantai ada yang lari. Menemui Herakl, Azimir Rum. Kemudian Herakl mengutus pasukan dari Najasyi. Ya, untuk menyerang Yaman. Ya, setelah menyerang Yaman, raja tersebut kalah, tapi orang Yahudi masih di situ. Ya, karena Abrohahnya ketika menyerang Ka'bah, ya, maka dalam versi ini Abrohah itu sebelum raja tadi. Ya, memang ada dua versi cerita di situ. Nah, demikian ikhwan fillah jazakumullah yang perlu kita sampaikan. Intinya adalah para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang terpilih. Ya, orang-orang yang terpilih. Kemudian faedah yang berikutnya tadi, yang sebelumnya adalah apa yang datang dari Allah, dari Rasul, maka ambillah. Yang dilarang maka tinggalkanlah. Dan yang namanya hukum-hukum dari Allah dan Rasulnya itu wajib ditegakkan. Tetapi tentunya masing-masing memiliki kewajiban-kewajiban sendiri. Kalau kita ya kewajibannya menyampaikan, kalau umat kewajibannya meyakini, ya. Adapun yang kewajiban menegakkan adalah tentunya para pemimpin. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Adapun ketika mendapati misalkan pemimpin tidak melaksanakan sebagian daripada hukum Allah, ya, kemudian dia masih menisbahkan dirinya sebagai muslim, maka sekali lagi, ya, itu bukan sampai tingkatan kekufuran yang keluar dari agama. Ya, itu kedzaliman, kesalahan, ya. Tetapi karena dia muslim, maka tetap dihormati sebagai pemimpin kaum muslimin. Artinya kita harus memahami perkara ini. Karena sebagian pihak terkadang dengan alasan pemimpin tidak melaksanakan hukum Allah kemudian dikafirkan. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Oh, berarti kafir ini tidak melaksanakan hukum Allah. Padahal ayat setelahnya apa? Fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasikun. Yang artinya bisa memang bentuk kafir, tingkatan kafir, bisa zalim saja atau fasik, sekedar fasik. Fasik itu tidak taat seperti ya kita disuruh apa namanya taat malah maksiat. Ya. Ini tingkatan fasik. Dan tingkatan kufur pun dikatakan Ibnu Abbas itu kufrun duna kufrin. Kufuran amali, bukan kekufuran yang keluar dari agama. Ya. Sama, kalau kita pahami siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah langsung kufur keluar dari agama, ya nanti gak ada yang Islam. Semuanya kafir semua nanti. Karena yang namanya kita pasti pernah berbuat salah. Ya, salah satu kias yang paling gampang, maksiat itu hukum Allah apa hukum selain hukum Allah? Hawa nafsu apa hukum Allah? Hawa nafsu. Berarti kalau antum maksiat pakai hukum apa itu? Selain hukum Allah. Pertanyaannya, pernah maksiat gak kita? Pernah maksiat gak? Pernah. Nah terus kalau maksiat berarti kufur keluar dari agama. Kan tidak demikian. Itu kias yang paling gampang untuk memahamkan orang-orang takfiri, orang-orang khawarij. Yang mereka langsung mengkafirkan pelaku-pelaku dosa. Ya. Sehingga demikian. Jangan sampai demikian ya. Tapi kita harus berada di pertengahan. Ya, berada di pertengahan. Tidak hulu seperti takfiri khawarij, tidak hulu seperti orang-orang murji'ah. Ya. Ya, salah satu penyebab hukum-hukum Allah itu tidak diterapkan itu adalah kelakuan orang-orang murji'ah. Murji'ah itu adalah orang yang secara asal iman mereka itu tidak berubah. Ya. Meyakini iman mereka itu tetap kuat. Yang pernah diucapkan oleh sebagian mereka, ya, apa tuh waktu mau kedatangan apa tuh? Walaupun ada 1000 Lady Gaga sekalipun, iman kita tidak akan goyah. Mau kedatangan artis seronok, dia mengatakan walaupun 1000 Lady Gaga sekalipun kita tidak akan goyah imannya. Loh, gimana? Iman itu naik dan turun. Kalau kita lihat perkara maksiat ya turun imannya. Kalau kita lagi sholat ya naik imannya. Masa tidak turun bagaimana? Iman itu naik dan turun. Kalau kita lagi taat lagi sholat ya naik. Kalau lagi lalai, lagi maksiat, ya turun imannya. Itulah yang namanya iman. Nah, demikian ya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ikhwan fillah jazakumullah. Semoga Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surganya, ya, surga Firdaus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.